Bunda Juana Aurora, mohon izin rasa kebersamaan malam hari ini akan tetap selalu ada di bumi Petraka kita bergoyang. All artisnya, Ju Pala. Yeah.